إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pada pagi hari ini kita bisa kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam rangka melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Pada pagi hari ini kita majlis yang ke-27 masih melanjutkan pembahasan bab adabil muta'allim, bab tentang adab-adab murid, adab-adab orang yang belajar Al-Quran ataupun orang yang menuntut ilmu secara umum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab beliau, وَمِنْ آدَابِهِ أَنْ يَحْتَمِلَ جَفْوَةَ الشَّيْخِ وَسُوءَ خُلُقِهِ وَلَا يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ مُلَازَمَتِهِ وَاَعْتِقَادِ كَمَالِهِ. Dan di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah hendaknya murid sabar dalam menghadapi buruknya perilaku seorang guru, buruknya perangai seorang guru, atau sifat kasar yang dimiliki oleh seorang guru. Dan hendaknya hal tersebut tidak menghalangi si murid untuk senantiasa belajar dan menimba ilmu dari gurunya tersebut. Dan tidaklah menjadikan si murid tidak meyakini kemampuan keilmuan atau kamalihi, kesempurnaan ilmu gurunya. Ini bukan bermakna secara zahir, tapi maksudnya adalah tidak menghalangi, tidak menjadikan si murid meragukan keilmuan gurunya tersebut. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, di sini Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa ada kalanya guru itu memiliki sifat yang tidak bagus, sifat yang tidak baik. Karena bagaimanapun tingkat ilmu seorang ulama, tingkat ilmu seorang ustad, maka mereka tetaplah manusia biasa. Tetaplah manusia biasa yang ada kalanya memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan, atau ada sisi kurang dalam segi akhlaknya. Namun hendaknya hal tersebut tidak menjadikan si murid lari dari menuntut ilmu. Kalau guru tersebut, ulama tersebut, ustadz tersebut memang benar-benar orang yang memiliki ilmu, hendaklah dia tidak lari dari majelis tersebut. Barangkali ada yang bertanya, loh kenapa ini kan berarti gurunya mencontohkan yang tidak baik. Kalau kita lihat dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah berdasarkan nas Al-Qur'an. Tapi kita lihat keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam beliau mengajar, ada kalanya Rasulullah SAW keluar dari beliau sifat yang tidak lembut atau agak kasar, yang itu pada tempat yang tepat dan pada orang yang tepat, tidak pada setiap keadaan. Tapi pada tempat yang tepat dibutuhkan sikap keras, sikap tegas, dan pada orang yang tepat, pada para sahabat yang tepat, tidak pada semua sahabat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan sahabat yang lainnya tentang kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang beliau pulang dari salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau diminta menjadi imam di masjid kaumnya. Sebagaimana dalam satu lafaz, anna rajulan qala wallahi ya Rasulullah inni la ata'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina. Mu'adz bin Jabal salat mengimami manusia, dalam riwayat yang lebih panjang bahwa Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya di masjid kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu ada seorang sahabat keluar dari salatnya, dari saf, lalu dia salat sendiri lalu dia pulang. Dalam sebagian riwayat yang lain, Mu'adz dikabarkan ada orang yang berlaku tersebut, kata Mu'adz, innahu la munafiq. Orang tersebut adalah munafik. Karena memang sudah masyhur di kalangan para sahabat bahwa orang yang malas dari salat subuh dan salat isya adalah orang munafik. Tuduhan Mu'adz bin Jabal tersebut sampai kepada sahabat yang keluar dari salatnya tersebut. Sehingga sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW sebagaimana dalam lafaz ini. Ya Rasulullah, sungguh saya terlambat dari salat subuh gara-gara si fulan yang memanjangkan salat isyanya. Salat isya baca surat Al-Baqarah. Kami jadi terlambat salat subuh. Kenapa? Karena kami pekerja. Dalam sebagian riwayat yang lain bahwa orang tersebut adalah tukang batu. Pergi ke gurun Al-Badiyah memecah batu dipotong kecil-kecil untuk membangun bangunan atau keperluan lainnya. Sehingga kerjanya keras, kerjanya berat. Pulang dia sudah waktunya langsung istirahat sehingga pagi salat subuh lalu bekerja kembali. Namun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an beliau memanjangkan salatnya, membaca Al-Baqarah. Lalu diadukan kepada Rasulullah, lihat bagaimana Rasulullah SAW beliau keras pada tempat yang tepat dan pada orang yang tepat. Rasulullah SAW marah besar kepada Mu'adz bin Jabal, bukannya menegur sahabat yang keluar dari salatnya tersebut. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari ketika melihat marahnya Rasulullah SAW, fama ra'aitu Rasulullah SAW fi maw'idhatin ashadda ghadaban minhu yawma idh. Sungguh saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah dalam nasihat beliau sebagaimana marahnya beliau ketika itu. Beliau marah besar. Rasulullah SAW yang beliau memiliki akhlak yang sangat bagus, memiliki sifat watak asli beliau adalah lembut, lemah lembut kepada umatnya. Wabil mu'minin ra'ufur rahim, dan sungguh Nabi Muhammad SAW kepada kaum mu'minin sangat penyantun dan sangat penyayang kepada umatnya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW marah besar ketika itu, marah besar kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam satu riwayat, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau menjadi tukang fitnah ya Mu'adz? Kalau solat hendaklah engkau membaca surat wasyamsi waduhaha wasabbihis rabbikal a'la, bacalah surat al-a'la. Waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca surat al-a'la. Walaili idza yaghsha, bacalah surat-surat dalam juz amma saja kalau kamu memimpin solat. Dalam riwayat yang lain, sebagian riwayat, fa inna fihi mudhaifa wal kabira wa dzal haja. Kenapa? Karena di antara para makmum itu ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang memiliki keperluan yang mereka tidak menyulitkan bagi mereka apabila sholatnya itu dipanjangkan. Nabi SAW sangat marah kepada Mu'adz. Tapi lihat, apakah Mu'adz lari dari Nabi SAW, dia tidak mau belajar lagi dari Nabi SAW, tidak mau bertafaqquh fiddin lagi? Tidak. Tapi tetap Mu'adz bin Jabal menerima nasihat tersebut walaupun dalam keadaan Rasulullah SAW sangat marah. Tapi tetap beliau belajar kepada Nabi SAW, bermajlis bersama beliau, bahkan sampai tergolong sebagai fuqaha dari kalangan para sahabat. Hendaknya kita para penuntut ilmu pun demikian. Ada kalanya kita mendapat akhlak yang kita lihat akhlak yang zahirnya tidak bagus dari seorang guru, dari seorang syekh. Tapi hendaknya tidak membuat kita lari dari menuntut ilmu. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yata'awwalu li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasad ta'wilatin sahihah. Dan hendaknya si murid dia mentakwil perkataan dan perbuatan gurunya yang secara kasat mata itu seolah-olah tidak bagus, seolah-olah perbuatan yang buruk secara kasat mata. Tapi hendaknya si murid mentakwil dengan takwil-takwil yang sahih, sebagaimana dalam hadis Mu'adz tersebut, bahwa ketika itu yang salah adalah Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi SAW dalam sholat wajib beliau, beliau tidak memanjangkan bacaannya. Beliau hanya membaca mufassal, sebagaimana dalam riwayat yang lain, walaupun bermacam-macam suratnya. Mufassal itu surat dari qaf ke belakang. Tidaklah Nabi SAW ketika sholat wajib beliau membaca Al-Baqarah atau surat-surat lain yang sab'u tiwal, 7 surat yang panjang. Tidak. Paling panjang ya Nabi SAW ketika beliau sholat subuh sekitar membaca antara sekitar 60 ayat. Itu paling panjang ya surat Rasulullah SAW. Sehingga Mu'adz itu menyelisihi sunnah Nabi SAW dan justru membuat orang lari dari sholat berjamaah. Sehingga apa? Yang perlu ditegur adalah Mu'adz bin Jabal, bahkan dengan teguran yang keras. Tapi lihat bagaimana, walaupun dengan teguran keras tersebut, Mu'adz paham bahwa yang diinginkan Nabi SAW agar manusia tidak lari dari sholat berjamaah, agar manusia tetap senang sholat berjamaah. Sehingga beliau marah besar demikian, karena bisa menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Hendaknya murid pun seperti ini ketika melihat perilaku gurunya. Dia mentakwil dengan takwil-takwil yang sahih, bahwa ada kalanya gurunya mungkin seperti ini, ada kalanya gurunya marah, mungkin gurunya sedang lelah, ada kalanya gurunya sedang ada masalah yang tidak kita ketahui, ada kalanya gurunya sedang sibuk. Hendaklah sang murid demikian. Apabila dia melihat akhlak yang kurang bagus dari gurunya, atau seolah-olah gurunya mengacuhkannya, maka kita memberikan uzur kepada guru kita, syekh kita dan para ustaz kita. Dan tetap dengan meyakini wa'tiqadi kamalihi, kata Al-Imam An-Nawawi, tetap meyakini kesempurnaannya. Ini maksudnya bukanlah seorang guru atau seorang ustaz memiliki ilmu yang sempurna, tidak, bukanlah demikian. Tapi maksudnya adalah kamalu ahliyatihi, bahwa seorang syekh tersebut, seorang ustaz, adalah orang yang kamalul ahliyah, yang mereka memang sudah ahlinya dalam mengajarkan ilmu. Kalau kita sudah tahu seorang syekh atau seorang tersebut memang adalah orang yang telah menuntut ilmu agama cukup lama, dan memang beliau adalah orang yang mumpuni di ilmu tersebut, maka tetap kita ambil ilmunya. Tetap kita ambil ilmunya tanpa ta'asub, tanpa fanatik buta terhadap pendapat syekh tersebut atau pendapat ustaz tersebut, tanpa juga mengecilkan ustaz atau syekh tersebut apabila dia melakukan kesalahan atau terdapat kesalahan dalam sebagian pendapatnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, "Fama ya'jizu 'an dzalika illa qalilut tawfiq aw 'adimuhu." Dan tidaklah orang yang tidak mampu berbuat demikian, yaitu maksudnya tidak mampu mencarikan uzur atau takwil-takwil yang sahih terhadap perilaku yang secara kasat mata kurang baik dari gurunya, tidaklah murid yang tidak mampu melakukan hal demikian kecuali orang yang tidak diberi taufik oleh Allah, atau bahkan tidak orang yang sedikit diberi taufik, atau bahkan tidak diberi taufik sama sekali, yaitu tidak mampu mencari uzur untuk gurunya, tidak mampu memberikan mencari takwil yang sahih terhadap perbuatan yang secara kasat mata kurang baik dari gurunya. Lihat bagaimana Al-Imam Nafi' dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Nafi' beliau akhlaknya keras, kasar, sehingga dalam di Madinah hanya Al-Imam Malik saja yang sabar untuk menuntut ilmu dari Al-Imam Nafi'. Tapi lihat bagaimana hasilnya. Al-Imam Malik menjadi ulama besar di Madinah, bahkan di Hijaz. Bahkan dalam hadis, Fala yajidu aliman a'lamu min ahli Madinah. Akan datang suatu zaman yang nanti para penuntut ilmu datangnya ke Madinah dan tidak mendapatkan seorang ahli ilmu yang lebih alim dari ulama Madinah. Para ulama yang sezaman dengan Imam Malik menafsirkan bahwa maksud hadis itu adalah kenyataannya ada di Imam Malik. Lihat bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah dengan kesabaran beliau, dengan akhlak gurunya yang kurang bagus, tapi lihat bagaimana beliau bisa menjadi ulama. Al-Imam A'mash Sulaiman bin Mihran, ulama besar ahli hadis, gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Ada kalanya Al-Imam A'mash itu terkenal sangat kasar akhlaknya kepada orang kaya dan kepada penuntut ilmu, tapi beliau sangat lembut kepada orang-orang miskin. Al-Imam A'mash kalau melihat ada tingkah laku yang kurang bagus dari muridnya, atau bahkan muridnya hanya duduknya kurang adab saja, beliau meludahi mulutnya tersebut. Diludahi, bukan hanya ditegur, tapi diludahi langsung. Dan kalau dia tidak senang melihat akhlak muridnya, beliau langsung keluar dari majlis, meninggalkan majlis tersebut. Tapi lihat bagaimana para ulama hadis tetap sabar atas kurang bagusnya akhlak Al-Imam A'mash tersebut. Kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, banyak disebut nama-nama beliau, Anil A'mash atau An Sulaiman bin Mihran, dari A'mash, dari Sulaiman bin Mihran. Karena memang beliau adalah benar-benar ulama hadis besar. وَإِذَا جَفَاهُ شَيْخُ إِبْتَدَأَ هُوَ بِالْإِعْتِذَارِ إِلَى الشَّيْخِ وَأَذْهَرَ أَنَّ الذَّنْبَ لَهُ وَالْعَتْبَ عَلَيْهِ. Dan apabila syekhnya yang berbuat kasar atau berperilaku tidak bagus, justru hendaknya si muridlah yang minta maaf kepada syekhnya. Kita lihat sebenarnya gurunya yang tidak berperilaku tidak baik atau kasar, atau bahkan menyebabkan gurunya marah. Walaupun kesalahan, kata Imam An-Nawawi, walaupun kesalahan itu pada asalnya ada pada gurunya, tapi tetap hendaknya seorang murid meminta maaf duluan. Hendaknya seorang murid minta maaf terlebih dahulu kepada gurunya, dan justru menampakkan bahwa kesalahan dan dosa itu ada pada dirinya, bahwa dirinya celaan itu ada pada si murid, bukan pada gurunya. Kata Imam An-Nawawi, فَذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ fi dunya wal akhirah wa inqa'unil qalbi syekhihi lahu. Dan sesungguhnya hal yang demikian, perilaku murid yang demikian, itu lebih bermanfaat bagi si murid di dunia dan di akhirat, dan lebih membersihkan hati sang guru terhadap perasaan beliau terhadap muridnya, membersihkan perasaan sang guru terhadap muridnya, sehingga sang guru tersebut mencintai muridnya dan mengasihi muridnya tersebut yang berakhlak baik. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sabar atas kehinaan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu, kita hina dalam menuntut ilmu, kita butuh kesabaran, kita jauh safar menempuh perjalanan dalam rangka duduk di tanah, duduk di bawah. Sang guru duduk di atas kursi atau di atas mimbar. Kita menghinakan diri dalam menuntut ilmu, bersimpuh di hadapan guru. Ada kalanya, sebagaimana sudah pernah diisyaratkan oleh Imam Nawawi, ada kalanya guru kita tersebut itu sebenarnya di bawah kita dalam hal segi harta atau nasab atau status sosial dan atau bahkan umur dan semacamnya. Tapi tetap hendaknya seorang menuntut ilmu merendahkan dirinya di hadapan gurunya ketika menuntut ilmu. Barang siapa yang tidak mau sabar dalam kehinaan menuntut ilmu, maka dia akan tinggal seumur hidupnya dalam kebodohan. Seumur hidupnya dia bodoh karena dia tidak mau merendahkan dirinya dalam menuntut ilmu. Wa man sabara 'alaihi ala amruhu ila 'izzil akhirati wad dunya. Barang siapa yang sabar dalam menuntut ilmu, bahkan merendahkan dirinya dalam menuntut ilmu, maka penghujungnya dia akan mendapatkan kemuliaan di akhirat dan di dunia. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, menuntut ilmu adalah sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, Allah angkat derajat orang yang beriman di atas orang kafir. Sebagaimana syarat Allah dalam ayat yang lain, وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan Allah jadikan orang-orang yang mengikuti engkau, wahai Isa bin Maryam, yaitu orang-orang yang beriman, di atas derajatnya orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Dengan iman saja Allah angkat derajatnya di atas orang-orang kafir. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات. Dan Allah pun mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di atas orang yang beriman saja. Lihat bagaimana para pendengar Ismail Radio 774 kHz, Allah itu sungguh memuliakan derajat orang-orang yang berilmu. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan membawakan hal tersebut pada keagungan dirinya, tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan, وَمِنْهُ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَلَلْتُ طَالِبًا فَعَزَّزْتُ مَطْلُوبًا. Dan pada athar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang terkenal dengan keilmuannya, yang wafat ketika Nabi SAW wafat, beliau berusia 13 tahun. Yang bahkan Al-Imam Umar Ibn Khattab radhiyallahu an membawa Ibnu Abbas ke majlisnya para sahabat muhajirin dan para sahabat ansar, para sahabat kibar, untuk bermusyawarah karena keilmuan Ibnu Abbas. Bahkan dijuluki Habrul Ummah dan terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran, sahabat yang terkenal dengan tafsir Al-Quran. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, yang beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun, lau adraka Ibnu Abbas asnanana lasabaqona. Seandainya saja Ibnu Abbas seumuran kami para kibar sahabat, niscaya Ibnu Abbas sudah mendahului kami karena keluasan ilmu beliau. Apa kata Ibnu Abbas? Dzalaltu taliban, aku menghinakan diri. Taliban sebagai talib, sebagai murid dalam menuntut ilmu, fa'azaztu matluban, sehingga aku pun mulia dengan ketika di kemudian hari dicari. Maksudnya apa? Para tabi'in menuntut ilmu mencari beliau, berbondong-bondong menuntut ilmu dari beliau. Beliau dimuliakan dengan sebab ilmu. Athar ini, Allahu ta'ala alam, saya mencari athar ini tapi belum mendapatkan dari kitab secara sanad athar ini, apakah sahih atau tidak. Namun athar ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari dalam Uyunul Akhbar sebagaimana redaksi tersebut. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan bagaimana proses beliau menuntut ilmu. Wakil Ibnu Abbas yaqul, wajadtu 'amata 'ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hayy min al-ansar. Dan sungguh aku mendapatkan bahwa sebagian besar ilmu Rasulullah SAW, sebagian besar hadith-hadith Rasulullah SAW berada di kampung para sahabat Ansar ini. Karena para sahabat berlebih kurang dalam keilmuannya. Di Madinah, para sahabat yang banyak keilmuannya adalah sahabat Ansar. Loh, bagaimana sahabat muhajirin? Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ketika menggambarkan bagaimana beliau bisa mendapatkan hadis yang banyak, ammal muhajirun alhathum as-safu bil aswaq wa ammal ansar fa sahibul mazari'. Adapun para muhajirin biasanya sibuk berdagang di pasar, tidak senantiasa bisa hadir ke majlis Rasulullah SAW. Adapun orang-orang ansar, mereka memiliki kebun-kebun. Adapun Abu Hurairah, yang beliau miskin, tidak punya apa-apa, beliau tinggal di, termasuk ahlu sufa, tinggal di Masjid Nabawi SAW. Setiap kali Nabi SAW keluar dari rumahnya, beliau membuka majlis, Abu Hurairah selalu hadir. Begitu para sahabat berlebih kurang dalam keilmuannya. Kata Ibn Abbas, yang paling banyak ilmunya adalah kampung para sahabat Ansar ini. Lihat bagaimana Ibn Abbas, in kuntu laqilu bi babi ahadihim walau syi'tu udhinali. Dan sungguh ada kalanya aku tidur siang, bukan pagi hari, bukan malam hari yang cuacanya sejuk, bukan, tapi siang, tengah hari panas dengan cuaca iklim gurun seperti itu yang siang harinya bisa sampai 40 derajat, 50 derajat. Laki lebih babi ahadihim, ada kalanya aku tidur siang di pintu salah seorang dari para sahabat Ansar tersebut. Walau syi'tu la'udhinari. Seandainya saya mau mengetuk pintunya, niscaya akan diizinkan untuk masuk. Tapi Ibnu Abbas, beliau kalau pintu rumahnya tertutup, beliau menunggu. Menunggu hingga pintunya terbuka sendiri. Beliau tunggu saja situ di depan pintu. Sahabat Ansar bahkan sampai tertidur. Menunggu dibukakan pintu. Walakin abtaghi bidzalika thayba nafsihi. Kenapa beliau lakukan demikian? Saya ingin melakukan demikian karena mengharap keridhaan mereka, keridhaan sahabat yang ingin diambil ilmunya. Yaitu apa? Sahabat tersebut keluar dari rumahnya dengan keinginannya sendiri. Barulah Ibnu Abbas bertanya kepada sahabat Ansar tersebut tentang ilmu-ilmu agama. Bukan karena ada kalanya kalau diketuk pintunya, barangkali sahabat tersebut sedang istirahat, barangkali sedang sibuk, atau dia sedang lelah dan macamnya. Sehingga keluar lalu ditanya Ibnu Abbas tentang ilmu, keluar menyampaikan dalam keadaan tidak enak atau dalam keadaan lelah dan semacamnya. Tapi Ibnu Abbas tidak ingin hal yang demikian. Dia ingin sahabat tersebut, para sahabat Ansar, keluar menyampaikan ilmu dengan keridhaan mereka, dalam keadaan pikirannya sudah fresh dan sempurna. Lihat bagaimana bagusnya akhlak Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Beliau sampai menghinakan dirinya dalam menuntut ilmu, padahal beliau adalah Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mengetuk pintu sahabat, paling pasti beliau diizinkan untuk masuk. Dan sungguh Ibnu Abbas mengamalkan ayat Allah, tidak sebagaimana orang Arab-Arab Badui. Orang Arab Badui, Allah gambarkan perilaku mereka, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad dari balik kamar-kamar, maksudnya dari rumah Nabi, teriak-teriak dari luar memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak berakal. Ini akhlak yang tidak buruk. Lalu Allah tunjukkan bagaimana akhlak yang bagus. Walau kanu sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya saja mereka sabar hingga engkau keluar dari rumahmu wahai Muhammad, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Ini adalah akhlak yang terbaik yang hendaknya dilakukan penuntut ilmu. Sabar hingga Nabi SAW keluar dari rumah. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Beliau sabar hingga sahabat Ansar keluar dari rumahnya, sehingga menyampaikan ilmu dalam keadaan sukarela dan senang hati. Lalu Imam Nawawi melanjutkan, وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ مَنْ لَمْ يَذُقْ طَعْمَ الْمَذَلَّةِ سَاعَةً قَطَعَ الزَّمَانَ بِأَسْرِهِ مَذْلُولًا. Barang siapa yang tidak merasakan rendahnya, hinanya menuntut ilmu walau sesaat, niscaya dia akan menghabiskan sepanjang umurnya dalam keadaan terhina. Orang yang tidak mau sabar dalam menuntut ilmu di masa mudanya, di waktu kecilnya, terus saja seperti itu, tidak mau menuntut ilmu, maka ketika tua dia akan tetap dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak paham ilmu agama, dalam keadaan rendah hina. Ada kalanya dia datang sehingga ketika dia baru sadar di masa tuanya, baru dia bertobat di masa tuanya, ada kalanya dia terpaksa menghadiri majelis ilmu yang barangkali gurunya itu seumuran dengan anaknya atau bahkan seumuran dengan cucunya, karena dia baru sadar, karena dia tidak menghinakan dirinya untuk menuntut ilmu di waktu mudanya atau sibuk dengan dunia saja. Hendaknya kita tidak melakukan demikian, tetap kita sabar dan menghinakan diri kita untuk menuntut ilmu. Karena orang lihat bagaimana para ulama yang mereka sabar dalam menuntut ilmu, akhirnya mereka dimuliakan oleh kaum muslimin dan nama mereka harum hingga di zaman kita sekarang ini.